Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan ketakwaan akan kita peroleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kehidupan yang baik, tidak ada kehidupan yang disenangi dan diridhoi, tidak ada kebahagiaan yang hakiki dan abadi, melainkan hanya dengan mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perwujudan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman amat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan perwujudan kecintaan yang sebenar-benarnya, maka seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Seseorang akan memperoleh keberuntungan, seseorang akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tuntutan konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yuta'u li ajlillah, yuhabbu li ajlillah, wa yuttaba'u li ajlillah. Hanyalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah dicintai karena Allah, ditaati karena Allah, diikuti karena Allah. Kama qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yastaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilepaskan dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah Subhanahu wa taala harus dengan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman." Ada tiga sifat. Jika seseorang memiliki, jika seseorang memilikinya, maka wajada fihinna halawatal iman, dia akan meraih manisnya iman. Kemudian disebutkan di antara tiga tersebut adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilallahi mimma siwahuma. Ahabba ilallahi mimma siwahuma. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dicintai. Ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Menjadikan Allah dan rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu mencintai Allah dan mencintai rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini harus bersama-sama. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan prinsip dari prinsip-prinsip dasar agama dan merupakan kaidah dari kaidah-kaidah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Para ulama menyebutkan bahwa al-aulawiyah di sini, aula bil mu'minin, adalah seorang hamba lebih mengutamakan Nabi SAW daripada dirinya sendiri. Dan seorang hamba tidak ada pada dirinya hukum dan syariat, melainkan hanya hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam as-sahihain, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya dan bapaknya dan manusia seluruhnya. Sehingga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disertai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Qala, "Ma'adatta laha." Rasulullah mengatakan, "Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Qala, orang tersebut mengatakan, "Ma'adattu laha katsiran min salatin wa saumin wa shadaqatin, walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyak salat, puasa, sedekah." Maksudnya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, akan tetapi yang nawafil-nawafilnya, yang sunnah-sunnahnya dia kurang. "Walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, beliau adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. "Ana uhibbun nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar." Aku mencintai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. "Wa arju an akuna ma'ahum." Dan aku berharap aku bersama mereka. "Bihubbihim, bihubbi iyyahum." Dengan mencintai mereka. "Walau lam a'mal bimithli a'malihim." Walaupun aku belum mengamalkan semisal amalan yang dilakukan oleh mereka. Ini Anas radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat, mengetahui bagaimana kedudukan Rasulullah SAW, mengetahui bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, mengetahui bagaimana kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ingin, beliau mencintai Rasul SAW, mencintai Abu Bakar dan Umar. Beliau merasa bahwa dirinya tidak sama amalannya seperti Abu Bakar dan Umar, seperti Rasulullah SAW. Maka dengan mencintai mereka, akan bersama mereka. Maka kita pun demikian. Kita harus mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabatnya, sebagai bentuk konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mahabbah, cinta adalah amalan hati. Amalan hati harus diwujudkan dalam amalan anggota badan, sehingga amalan-amalan anggota badannya, amalan-amalan perbuatannya, dia melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan jika dia juga meninggalkan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Di antara konsekuensi daripada mencintai Allah dan Rasulnya adalah dia betul-betul mencurahkan segala kemampuannya untuk menetapi petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti, mencontoh syariat-syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik zahir maupun batin, baik sendirian maupun terang-terangan, jadi melaksanakan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara konsekuensi mencintai Allah, mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan beliau, memuliakan beliau sesuai yang disyariatkan olehnya, yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak melebih-lebihkannya, tidak gulu, tidak berlebihan, dan juga tidak merendahkannya, tidak menyepelekannya. Di antara konsekuensi mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai orang-orang terdekatnya, mencintai ahlu baitnya, mencintai istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, dan juga mencintai para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi walladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku, para sahabatku. Demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai satu mud infaknya mereka. Wala nisfuhu, tidak pula separuhnya. Kita tidak boleh mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntutan mencintai Allah adalah mencintai Rasul. Tuntutan mencintai Rasul adalah mencintai para sahabatnya. Di antara konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan siang, malam, pagi, sore, sepanjang waktu selama beliau setelah diutus menjadi rasul adalah mendakwahkan agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat disayangkan di antara orang-orang yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melaksanakan syariat-syariatnya, tidak melaksanakan petunjuk-petunjuknya, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara mereka ada yang membenci para sahabat, mencela para sahabat, bahkan mengkafirkannya. Syiah Rafidhah. Na'udzubillah. Bahkan mengkafirkannya. Padahal mereka mengaku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Ahlu Bait. Ini kedustaan mereka. Di antara mereka yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, mereka adalah melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, tidak mengikuti petunjuknya. Di antaranya adalah bulan ini, Rabiul Awal, mereka gencar mengadakan peringatan-peringatan yang hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul SAW, tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi, tiga generasi yang utama, mereka tidak melakukan acara ini. Dilakukan setelah jauh ratusan tahun kerajaan Fatimiyah dari kalangan Syiah Rafidhah, mereka melakukan acara seperti ini. Dilakukan terus sampai sekarang. Ini adalah bukan cinta kepada Rasulullah SAW. Justru ini adalah sebaliknya. Dibenci oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Di antara mereka yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, memahami, meyakini bahwa Rasulullah SAW memiliki ilmu gaib yang Allah SWT tidak pernah memberitahukan kepada Nabi SAW. Kalau yang diberitahukan oleh Nabi, yang diberitahukan oleh Allah SWT, maka Rasul pun akan mengetahui. Dan itu sudah dikabarkan oleh Allah SWT. Tapi perkara-perkara yang tidak dikabarkan, mereka meyakini bahwa Rasul SAW memiliki ilmu gaib. Atau Rasul SAW memiliki kemampuan rububiyah, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghilangkan kesusahan. Ini adalah kesyirikan. Memuji-muji Rasulullah SAW dengan pujian yang berlebihan, padahal Rasulullah SAW mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memuji-mujiku, menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara memuji, menyanjung, meninggikan Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakan, aku adalah, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Inilah kedudukan Rasulullah SAW. Jadi kita harus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mencintai Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai Rasulnya SAW. Konsekuensi mencintai Rasulnya SAW adalah mencintai para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Mencintai syariat-syariatnya. Mencintai apa yang menjadi sunnah-sunnahnya dan melaksanakannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina lima salahu wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum.